Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa fil musnad wa sunan an ibn al-daylami qala ataitu Ubay ibn Ka'b faqultu في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي فقال لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وحذيفة بن اليمان وزيد بن الثابت رضي الله تعالى عنهم فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه في صحيحه أي في مستدركه من حديث أبي بن كعب. Tetapi musannif menyatakan lam aqif alaihi fil mustadrak. Aku tidak mendapatkannya dalam mustadrak. Tetapi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad dan Abu Daud dalam Sunan dan Ibnu Majah. Dari Ubay bin Ka'ab dan dari Zaid bin Thabit. Bahwasanya Ibnu Daylami mengatakan aku mendatangi Ubay bin Ka'ab, kemudian aku katakan di dalam diriku ada sesuatu tentang takdir. Hadis nabi syaikh, sampaikan padaku hadis agar Allah menghilangkan dari hatiku pikiran-pikiran tersebut. Faqala lau anfaqta mithla Uhudin dahaba. Maka dijawab Ubay bin Ka'ab, kalaupun engkau berinfak segunung Uhud emas, Allah enggak akan menerima darimu hingga engkau beriman pada takdir. Dan engkau tahu apa yang akan menimpamu enggak akan meleset darimu, dan apa yang meleset darimu enggak akan menimpamu. Walau mutta ala ghairi hadza, kalau engkau mati tidak di atas keyakinan ini, niscaya engkau termasuk ahli nar. Kata Ibn Daylami, aku pun mendatangi Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah bin Yaman, Zaid bin Thabit. Ternyata semua mereka menyampaikan kepadaku dengan seperti itu. Sama. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian dibawakan oleh musannif rahimahullah. Di dalam syarahnya disebutkan qauluhu fil musnad wa sunan Abi Dawud an Ad-Dailami ila akhirih huwa Abu Busr bisin al-muhmalah wabilba al-madmumah wa yuqalu Abu Bishr, dikatakan pula Abu Busr, dikatakan pula Abu Bishr bisin al-mu'jamah wa kasril ba. Dengan dhammah di ba, sinnya tanpa titik, Busr. Adapun dibaca dengan kasrah di ba, Bishr, sinnya bertitik tiga, mu'jamah, muhmalah tanpa titik, mu'jamah bertitik. Wa ba'duhum sahaha al-awwal, sebagian mereka mensahihkan yang pertama, yaitu Abu Busr. Wasmuhu Abdullah ibn Fayruz, huwa ibn Daylami. Walafdu Abi Dawud, dalam lafad Abi Dawud, dia berkata, lau anna allaha azzaba ahla samawatihi wa ahli ardih, Azabahum wa huwa ghairu zalim. Kalaupun Allah mengazab seluruh penduduk langit-langitnya dan seluruh penduduk buminya, Allah azab mereka dan Allah tidak zalim pada mereka. Walau rahimahum, kalau Allah merahmati mereka, lakanat rahmatuhu khairan lahum, maka niscaya rahmat Allah lebih baik buat mereka, lebih baik dari amalan-amalan mereka. Walau anfaqta mithla Uhudin dhahaba, kalaupun engkau infakkan seperti gunung Uhud emas, maqabilahu Allahu minka, Allah enggak akan menerima darimu. Hatta tu'mina bil qadari, sampai engkau beriman pada takdir. Wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, hingga engkau yakin bahwa apa yang menimpamu enggak akan meleset darimu, dan apa yang meleset darimu enggak akan menimpamu. Walau mutta ala ghairi hadha, kalau engkau mati tidak di atas keyakinan ini, lakunta min ahlin nar, niscaya engkau termasuk ahli neraka. Disebutkan dalam lafaz Abi Dawud, perhatikan, di awalnya disebutkan bahwa Allah, jika Allah mengazab seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi, Allah tidak zalim. Allah bebas melakukan apapun pada miliknya. Barakallahu fikum. Masih ingat kisahnya? Seorang ulama ahlu sunnah yang didatangi oleh ahli bid'ah, seraya berkata, alhamdulillah, maha suci Allah yang maha adil dan tidak pernah berbuat zalim. Ucapannya benar, bahwa Allah maha adil tidak pernah berbuat zalim. Tapi ulama ahli sunnah tahu kemana arahnya. Karena orang ini qadariyah, maksudnya adil adalah tidak menakdirkan. Maka ulama ahli sunnah tadi mengucapkan mukaddimah yang sama juga, pujian pada Allah. Alhamdulillah, alladhi yaf'alu fi mulkihi ma yasha, maha suci Allah yang maha melakukan apapun pada miliknya sekehendaknya. Bahkan ini, dia bikin pijakan, ulama ahlu sunnah bikin pijakan. Ini karena alimnya mereka, langkah pertama dilakukan oleh mereka, ahlu bid'ah, ulama tadi sudah tahu langkah ketujuhnya kemana. Bukan langkah kedua. Keduanya, ketiganya, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dia tahu. Sehingga langsung bikin pijakan untuk membantahnya. Maka orang tadi berkata lagi, apakah adil kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan seseorang ditakdirkan jadi kafir kemudian disiksa? Bukankah itu kezaliman? Maka ulama tadi tinggal membaca ulang mukaddimahnya. Maha suci Allah yang maha melakukan pada miliknya sekehendaknya. Subhanalladzi yaf'alu fi mulkihi ma yasha. Kata mereka, hal yasha'u rabbuna an yadzlim kada wa kada. Apakah Allah berkehendak untuk melakukan kezaliman-kezaliman ila akhirih? Mulai emosi. Kata ahlus sunnah tadi, diulangi lagi kalimatnya. Maha suci Allah yang melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya pada miliknya. Bebas melakukan apapun pada miliknya. Saya tanya pada kamu, apakah Allah melakukan pada milikmu atau pada miliknya? Diam. Fabuhital ladzi kafar. Bungkam dia, enggak bisa menjawab. Kalau Allah melakukan perbuatan tadi pada milikmu, bisa dikatakan zalim. Tapi kalau Allah melakukan pada miliknya, wallahu yaf'alu fil mulkihi ma yasha. Wallah yaf'alu fi mulkihi ma yasha. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Maka di sini ada dalil, ada hadis dalam riwayat Abu Dawud, atau dalam apa yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan lafaz, lau annallaha azzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi adzabahum wa huwa ghairu zalim. Kalau Allah mengadab seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi, maka Allah mengadab mereka dan Allah tidak zalim. Mengapa tidak zalim? Milik Allah, apa urusanmu? Allah menciptakan langit dan bumi kemudian menghancurkannya nanti yaumul qiyamah. Apa salahnya bumi? Apa salahnya matahari kok dihancurkan oleh Allah? Loh, milik Allah, terserah. Wallahu fa'alun lima yurid. Allah Maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Maka ini sebagai hujjah bagi ahli sunnah untuk membantah qadariyah. Adzabahum wa huwa ghairu zalim lahum. Allah tidak zalim kepada mereka. Walau rahimahum. Kalau Allah merahmati mereka, lakanat rahmatuhu khairan lahum. Maka niscaya rahmatnya lebih baik buat mereka dari perbuatan mereka. Jangan dikira seimbang. Mereka punya perbuatan kebaikan sekian. Masya Allah, amal saleh. Allah berikan rahmat padanya, berlimpah ruah. Apakah seimbang dengan amalan mereka? Tidak seimbang sama sekali. Ini sama sekali bukan iwadan. Bukan iwadan. Barakallahu fikum. Allah merahmatinya dengan berlipat kali tak terhingga. Enggak sebanding dengan amalan mereka. Tetapi karena mereka beramal soleh, Allah memberikan rahmat. Allah mencintainya. Allah sayang kepadanya. Maka Allah tuangkan sekian banyak rahmat padanya. Barakallahu fikum. Kalau mau diusut, emang kamu bisa berbuat soleh dari mana sih? Siapa yang ngasih perangkat-perangkatnya? Allah. Siapa yang ngasih taufik? Allah. Siapa yang menakdirkannya? Allah. Dari mana kamu mendapatkan rezeki sehingga kamu bisa bersedekah? Dari Allah. Terus, andilmu apa? Gak ada apa-apanya. Semuanya dari Allah SWT. Maka di sini dikatakan, kalaupun Allah merahmati mereka, rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Rahmat Allah lebih baik, lebih tinggi, lebih luas dari amalan mereka. Walau anfaqta mithla Uhudin dahaban, selanjutnya sama dengan lafaz yang sebelumnya. Kalaupun engkau berinfak segunung Uhud emas, enggak akan diterima oleh Allah sampai beriman pada takdir. Dan ini umdahnya di mana? Umdahnya di hadis Abdullah bin Umar. Barakallahu fikum. Fi sahihain. Wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Engkau meyakini bahwa apa yang akan menimpamu enggak akan meleset darimu dan apa yang meleset darimu enggak akan menimpamu. Kalau engkau mati tidak di atas keyakinan ini, la kunta min ahli an-nar. Qala fa ataitu Abdullah bin Mas'ud. Aku datangi Abdullah bin Mas'ud. Fa qala mithla dhalik. Ternyata berkata seperti itu. Qala thumma ataitu Hudzaifah bin al-Yaman. Kemudian aku datangi pula Hudzaifah bin al-Yaman. Fa qala mithla dhalik. Qala thumma ataitu Zaid bin Thabit. Qala fa haddathani 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam mithla dhalik. Juga menyampaikan kepadaku seperti itu. Wa akhrajahu Ibnu Majah, dikeluarkan pula seperti ini dari Ibnu Majah rahimahullah taala. Wa qala al-Imad Ibnu Katsir rahimahullahu taala an Sufyan an Mansur an Rib'i Ibnu Khirash an rajulin an Ali Ibnu Abi Talib. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la yu'mina 'abdun hatta yu'mina bi arba'. Disebutkan bahwa Rasulullah sallam bersabda, tidak beriman seorang hamba hingga dia percaya pada empat perkara. Yashhadu an la ilaha illallah, mempersaksikan tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa anni Rasulullah ba'athani bil haqq, dan beriman bahwa aku adalah Rasulullah, aku diutus dengan kebenaran. Wa yu'min bil ba'ts ba'dal maut, dan beriman dengan kebangkitan setelah mati. Wa yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Wa kadza rawahu Tirmidzi. Demikian pula diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Nadhr Ibn Syumail, dari Syu'bah, dari Mansur bihi. Wa rawahu min hadits Abi Dawud At-Tayalisi, dari Syu'bah, dari Rib'i, dari Ali. Fadzakarahu. Dari Rib'i, dari Ali. Sedangkan yang tadi dari Rib'i Ibn Khiras, dari rajulin, baru dari Ali. Berarti pada riwayat Syu'bah selamat dari rajulin. Selamat dari rajul al-mubham, siapa dia? Tidak disebutkan. Fadzakarahu. Wa ghasabata fi sahih Muslim min riwayat Abdullah ibn Wahab wa ghairihi an Abi Hani al-Khawlani an Abi Abdurrahman al-Hubuli عن عبد الله ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة زاد ابن وهب وكان عرشه على الماء رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. Disebutkan telah sabit dalam Sahih Muslim dari riwayat Abdullah ibn Wahab dan lainnya, dari Abi Hani al-Khawlani, dari Abi Abdurrahman al-Hubuli, dari Abdullah ibn Amr, dia berkata, berkata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah telah mencatat takdir-takdir seluruh makhluk. Qabla an yakhluqa samawati wal ard, sebelum dia menciptakan langit-langit dan bumi, 50 ribu tahun. Ada tambahan Ibn Wahab, kalimat dari beliau atau kalimat di riwayat beliau, kana arsyuhu 'alal ma, dan arsy-nya di atas air. Wa rawahu Tirmidzi qala, riwayatkan oleh Tirmidzi, berkata haditsun hasanun gharib, hadis hasan gharib. Disebutkan Ibnu Katsir hadis ini dalam tafsir juz ke-7 halaman 460. Wa kullu hadhihi al-ahadith wa ma fi ma'naha fiha al-wa'id asy-syadid. Semua hadis-hadis ini dan juga hadis-hadis yang semakna dengan ini ada ancaman keras. Ala adamil imani bil qadari, ada ancaman keras bagi siapa-siapa yang tidak beriman kepada takdir, sehingga tidak main-main. Mu'tazilah, Qadariyah, wa amthaluhum, bahwa mereka terancam dengan ancaman-ancaman keras sampai dikatakan dengan kalimat min ahlin nar, walaupun kita tidak bisa menta'yin satu persatu karena itu tidak disunnahkan, tetapi secara umum dari riwayat sekian banyak hadis dari sekian banyak sahabat, dari Abdullah bin Amr, dari Ibnu Mas'ud, dari Abdullah bin Umar, dari Zaid bin Thabit, dari siapa lagi tadi, mereka semua berkata in kunta aw in mutta ala ghairi hadza fa kunta min ahli an-nar, kalau engkau tidak berkeyakinan seperti ini maka engkau min ahli nar. Ini mengerikan, barakallahu fikum. Apalagi Abdullah bin Umar dalam Sahih Muslim menyatakan dengan kalimat inni bari'u minhum wa hum bura'u minni, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku, barakallahu fikum. Kembali kepada kitab, qala وهي الحجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم. Maka ini merupakan hujjah atas penolak-penolak takdir. نفاة القدر dijuluki qadariyah. من المعتزلة, apakah dari jenis mu'tazilah ataupun yang sejenisnya. Wa min madhhabihim takhlid ahli al-ma'asi fi an-nar, dan termasuk madhab mereka mazhabnya Mu'tazilah dan sejenisnya adalah kekalnya ahli maksiat dalam neraka. Wa hadzal ladzi i'taqaduhu min akbaril kaba'ir. Sedangkan apa yang mereka yakini itu adalah sebesar-besar dosa besar. Wa 'azamul ma'asi, sebesar-besar kemaksiatan. A'udzubillah min dzalik. Masih ingat bahwa Mu'tazilah di antara prinsipnya adalah adanya manzilah baina manzilatain. Mereka berkata bahwa pendosa-pendosa itu tidak berhak dikatakan mukmin. Pendosa-pendosa itu bukan mukmin. Kalau begitu berarti kafir, seperti kata Khawarij. Tidak juga. Kafir juga bukan. Lantas apa? Kalau bukan mukmin, bukan kafir, ada manzilah baina manzilatain. Dia tidak disebut mukmin, tidak disebut kafir. Tapi ada manzilah baina manzilatain yang kadang mereka sebut dengan fasik dan lainnya. Terus bagaimana keadaan mereka? Keadaan mereka nanti di akhirat kekal dalam neraka. Perhatikan, Mu'tazilah ternyata sama dengan Khawarij ketika berbicara akhirat. Sama-sama mengatakan pendosa kekal dalam neraka. Perbedaannya hanya kalau Mu'tazilah menyebut mereka di dunia bukan kafir, sedangkan Khawarij menyebut mereka kafir. Itu perbedaannya antara Mu'tazilah dengan Khawarij. Berbeda di satu sisi, sama di sisi lain. Dalam mengistilahkan berbeda, tetapi ketika menyatakan bagaimana di akhirat, sama. Mu'tazilah dengan Khawarij menyatakan bahwa pendosa-pendosa itu kekal dalam neraka. Dan itu barakallahu fikum, sebesar-besar dosa besar mereka, sebesar-besar penyimpangan mereka, dan ahlus sunnah menyisihi mereka. Dan ahlus sunnah berlepas diri dari mereka. Wa fil haqiqah, idza atabarna iqamat al-hujja alaihim bima tawatarat bihi nusus al-kitab was-sunnah min itsbat al-qadar faqad hakamu ala anfusihim bil khulud fil nar in lam yatubu. Maka hakikatnya, di dalam hakikatnya, jika kita anggap telah tegak hujjah atas mereka, yaitu dengan mutawatirnya riwayat-riwayat, nas-nas dari Quran dan Sunnah tentang itsbatul qadar, tentang adanya takdir, kalau ini dianggap sudah tegak hujjah dengan sekian banyak mutawatir riwayat hadis dari Nabi tentang takdir, berarti mereka menyelisihi Quran dan Sunnah, dan berarti mereka berbuat sejelek-jelek kemaksiatan. Faqad hakamu ala anfusihim, berarti mereka telah menghukumi diri mereka sendiri dengan kekekalan dalam neraka. Karena mereka sendiri yang berkata seorang pendosa akan kekal dalam neraka. Lah kamu, kalian tidak percaya dengan Quran dan Sunnah, apa hukumnya? Dosa apa bukan dosa? Berarti antum hakamtum ala anfusikum bi khuludi finnar. Berarti kalian menghukumi diri kalian sendiri dengan kekekalan dalam neraka. In lam yatubu, kalau saja mereka tidak bertaubat. Wa hadza lazimun lahum ala madhhabihim hadza. Dan itu konsekuensi bagi mereka atas madhab mereka sendiri. Wa qad khalafu ma tawatarat bihi adillatul kitab was sunnah. Karena mereka telah menyelisihi apa yang telah mutawatir dari kitab dan sunnah tentang adanya takdir. Wa'adamu taklidi ahli al-kabair minal muwahidina finnar. Dan tidak kekalnya para pendosa-pendosa yang masih memiliki tauhid di dalam neraka. Mereka menyelisihi aqidah, qada wal qadar, tentang adanya takdir. Dan mereka menyelisihi aqidah adami taklidi ahli al-kabair. Aqidah tentang tidak kekalnya para pendosa di dalam neraka kalau mereka minal muwahhidin, kalau mereka masih punya tauhid. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Selesai dari kitab Taisir Aziz al-Hamid. Kitab apa itu? Kitab apa itu? Barakallahu fikum, Fathul Majid adalah ringkasan dari kitab Taisir al-Aziz al-Hamid Syekh Sulaiman al-Syeikh. Ini ringkasan. Sedangkan Taisir Azizil Hamid ini membahas secara luas, tapi enggak selesai. Sampai sini, habis sudah. Jadi selebihnya, murni dari penjelasan Syekh Abdurrahman Al-Syekh. Kalau yang cetakannya sama, ada footnote-nya. Ilahuna yantahi ahlu hadha syarah, wahuwa kitab Taisir Al-Azizil Hamid. Li Sulaiman Ibn Abdullah Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahumullahu ajma'in. Anak, bapak, anak, cucu, semuanya ulama, masya Allah. Sampai di sini habis kitabnya Syekh Sulaiman Al-Syaikh, yaitu Taisir Al-Aziz Al-Hamid, yang diringkas oleh Syekh Abdurrahman Al-Syaikh. نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم وصلى الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.